Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman kemarin, ikhwan fillah, pembahasan penting berhubungan dengan penalaran tentang batilnya takwil yang diada-adakan, dikarenakan takwil itu hakikatnya adalah pengkhabaran tentang apa? Hakikat takwil pada makna asalnya, Ahmad, pengkhabaran tentang murad mutakallim, pengkhabaran tentang apa yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara, sehingga kemungkinannya sidqun au kadzib. Maka ketika mutakallim mengatakan dengan suatu kalam yang memiliki makna zahir dan tidak ada karinah-karinah yang memalingkan dari makna itu, ya harus diambil makna yang zahir tersebut. Seorang mungkin mengatakan bisa saja yang dimaksudkan mutakalim hanya sekedar majaz, tidak menginginkan makna yang zahir tadi. Bagaimana menjawabnya? Indah Rifki. Yang kita katakan, kalau yang diinginkan mutakallim adalah untuk menutupi suatu perkara, kita bisa katakan, iya, yang diinginkan majaznya tidak. Kalau konteks mutakallim sedang ingin menutupi suatu perkara. Tapi kalau konteksnya dalam penjelasan ya, dan pemberian petunjuk, maka tentunya tidak akan mungkin mutakallim mengatakan hal yang menyelisih zahir tanpa ada apa? Tanpa ada korinah-korinah yang menunjukkannya. Sehingga termasuk perkara yang mungkar, termasuk perkara yang diingkari. Nah, ketika mutakallim menginginkan kalam yang menyelisih hakikatnya, dan dia memaksudkan dengan kalamnya adalah majaz, padahal dalam konteks apa? Pemberian penjelasan dan pemberian petunjuk. Ini harus dipahami dengan baik. Kita lanjutkan. Wa qawluhu fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jal wa li rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimih. Ini juga kalimat yang bagus, yang mencakup semua hal dalam keislaman seseorang, ikhwan. Seorang dalam beragama ya harus seperti ini. Kata beliau, sebab sesungguhnya tidaklah akan selamat seseorang di dalam agamanya kecuali orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mengembalikan ilmu perkara-perkara yang masih rancu kepada yang mengilmuinya. Maksudnya ay sallama li nususil kitabi wa sunnah, yaitu menyerahkan perkaranya, yaitu menerima dengan sepenuhnya kepada nas-nas Al-Kitab dan As-Sunnah. Walam ya'tarid 'alaiha bisyukuki wasyubahi wa ta'wilatil fasidah. Tidak mensikapinya dengan keraguan-keraguan, syubhat-syubhat, pentakwilan yang rusak. Ya, dia tidak protes, tidak ngeyel, tapi dia betul-betul menerima. Aw biqaulihi al-aqlu yashadu bididdi ma dalla 'alaihi an-naqlu. Atau dia apa? Menolak atau tadi membantah apa-apa yang datang dalam nas Al-Kitab As-Sunnah dengan mengatakan akal telah menyaksikan lawan dari yang ditunjukkan oleh dalil naqli. Taib, yaitu mempertentangkan antara akal dan naqal. Ya, naqal itu maksudnya dalil Al-Kitab dan As-Sunnah. Wal aqlu aslun naqli, padahal akal itu merupakan asal dari dalil naqli. Fa idza aradahu qaddamna al-aqla, maka apabila akal kok menentang, berbeda atau berlawanan dengan dalil Al-Kitab dan Sunnah, maka kami mengedepankan akal. Nah, ini orang-orang dari kalangan Mu'tazilah dan Ahlul Kalam serta yang semisal mereka. Wa hadza la yakunu qat, dan ini tidak akan mungkin, ya tidak akan terwujud sama sekali keselamatan pada agama seseorang. Kalau ingin seorang agamanya selamat, tidak boleh menentang dengan penentangan seperti ini. Lakin idza jaa ma yuhimu mithla dzalika fa in kana naqlu sahihan fa dzalika alladhi yudda'a annahu ma'qulun innama huwa majhul. Walau haqqiqan nadharu la dhahara dzalik. Akan tetapi, apabila datang suatu hal yang menimbulkan pemahaman yang semisal itu, maka apabila dalil naqlinya itu sahih, Alkitab atau As-Sunnahnya itu sahih, maka perkara yang diklaim bahwasanya itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan akal, hakikatnya adalah sesuatu kejahilan, sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak masuk di akal, sesuatu yang apa, yang tidak diketahui, bukan makul lagi. Paham? Seandainya penglihatan betul-betul di tajamkan di situ, seorang betul-betul membahasnya dengan jujur, maka akan nampak hal tersebut. Dalam artian, kalau dalilnya sahih, maka tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Seandainya kok dalilnya sahih, kemudian dikatakan ini menyelisihi akal, maka hakikatnya sesuatu yang dikatakan sesuai dengan akal itu yang salah. Karena tidak mungkin akal sehat bertentangan dengan dalil yang kuat. Wa in kana naqlu ghairu sahihin fala yasluhu lil mu'aradah. Dan apabila dalil Alkitab, dalil naqlinya tidak sahih, maka tentunya ya tidak tepat untuk dibantah. Kenapa? Karena tidak sahih. Ya. Sehingga tidak perlu dipertentangan dengan akal. Fala yutasawwaru an yata'aradu aqlun sarihun wa naqlun sahihun abada. Dan ini yang diserukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sampai beliau mengarang kitab khusus untuk hal ini, yaitu dar'ut ta'arud bain naqli wal aqli. Untuk apa? Menolak ya pertentangan antara naqli dan aqli. Antara dalil Alkitab dan Sunnah dengan akal itu tidak ada pertentangan sebenarnya. Nah, makanya kata Imam Ibn Abil Isri sini tidak tergambarkan, ya, akal yang sehat itu bertentangan dengan nakal yang sahih selama-lamanya. Wa yu'aradu kalamu man yaqulu dzalika binadharih. Dan perkataan orang yang mengatakan hal tersebut dibantah dengan apa? Dengan pandangan dia sendiri, yaitu dengan teori. Ya, dibantah dengan teorinya sendiri. Man yaqulu dzalik ay man yaqulu bi ta'arud baina al-aqli wa naqli, baina aqlin sharih wa naqlin sahih. Jadi dibantah dengan teorinya sendiri. Fayuqal, dikatakan kepadanya, idza ta'aradul aqlu wa naqlu wajaba taqdimun naqli. Li'anna al-jam'a baina al-madlulaini jam'un baina an-naqidhain. Wa raf'uhuma raf'un raf'un naqidhain. Wa taqdimul aqli mumtani. Nah, ini kita membantah dengan teori mereka, ikhwan. Baik, seandainya saja ada pertentangan antara apa akal sehat dengan dalil yang sahih. Dikatakan kepadanya, apabila pertentangan akal dan dalil, maka wajib mengedepankan dalil. Kenapa? Dikarenakan menggabungkan antara kedua hal yang ditunjukkan merupakan penggabungan dua perkara yang saling bertentangan. Karena tadi dikatakan akal dan dalil bertentangan, berarti tidak bisa digabungkan. Berarti waraf'uhuma raf'un naqidhain. Kalau digabungkan tidak bisa. Kalau ditolak semuanya juga tidak boleh. Karena dua hal yang saling bertentangan, ikhwan, tidak mungkin bisa apa? Bisa diangkat kedua-duanya, ikhwan. Paham tidak? An-naqidhain, ikhwan, mesti salah satunya harus ada. Ya, dua hal yang bertentangan. Nah, jam'un bainahuma la yumkin, kama anna raf'ahuma la yumkinu aidha. Ya, menggabungkan antara dua perkara yang bertentangan dalam satu waktu, satu kondisi, tidak mungkin. Sebagaimana pula mengangkat keduanya secara bersama-sama dalam satu waktu dan satu kondisi, tidak mungkin. Contohnya, ikhwan fillah, datang dan pergi. Ini naqidhain. Dalam satu waktu, satu tempat, satu kondisi, ada enggak datang dan pergi sekaligus? Enggak ada. Kemudian, demikian pula, tidak ada datang, tidak ada pergi sekaligus juga tidak ada. Nah, dua perkara. Kalau tidak datang, ya pergi. Nah, kalau tidak diam, ya bergerak misalnya. Diam dan bergerak. Diam dan bergerak. Apa ada suatu hal yang dalam kondisi tidak diam, tidak bergerak? Karena dua perkara yang bertentangan. Terangkat keduanya tidak mungkin. Bergabung keduanya tidak mungkin. Ya. Nah, terus kalau kondisi yang demikian, wataqdimul aqli mumtani, dan mengedepankan akal itu sesuatu yang terlarang. Kenapa kok mumtani? Li'annahu yujibu taqdibar rasul. Karena apa? Mengedepankan akal atas dalil, ikhwan, berarti apa? Konsekuensinya mendustakan rasul, ya tidak? Mendustakan rasul. Karena rasul mengatakan sesuatu, ternyata yang dia kedepankan hal yang bertentangan dengannya. Li'anna al-aqla qad dalla 'ala sihhati as-sam'i wa wujubi qabuli ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau abdalna al-naqla lakunna qad abdalna dalalatal aqli. Dikarenakan akal itu sendiri sebenarnya sudah menunjukkan tentang ya kebenaran dalil sam'i. Ya, ala sihati sam'i, maksudnya kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Dan juga akal menunjukkan tentang wajibnya untuk menerima apa saja yang dikhabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau akal sehat. Kenapa? Karena Rasul diutus kepada kita, dia seorang yang jujur, yang diberi wahyu dan menyampaikan dari Zat yang Maha berilmu, sehingga tidak mungkin akan salah. Ini. Falau abtalna naqla lakunna qad abtalna dalalatal aqli. Sehingga seandainya kita membatalkan ya dalil aqli, dalil naqli, dalil Alkitab dan Sunnah, maka tentunya kita berarti juga apa? Membatalkan ya penunjukan akal. Karena akal menunjukkan apa? Benarnya dalil nakli, ya benarnya dalil Alkitab dan Sunnah. Walau abtalna dalalatal akli lam yasluh an yakuna mu'aridan lin nakli. Kalau seandainya kita batalkan ya penunjukan akal tersebut, yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh akal, tentunya tidak bisa, tidak benar ya untuk akal itu dijadikan sebagai hal yang membantah dalil Alkitab dan Sunnah. Ini urut-urutannya, kawan. Kenapa? Li'anna ma laisa bidalilin la yasluhu li mu'aradati syai'in minal asya'. Karena suatu perkara yang dia bukan merupakan dalil, tidak bisa untuk dijadikan sebagai penentang na'am sesuatu apapun. Nah, paham ini urut-urutannya? Sekarang berarti kan apa, Muhammad? Paham betul? Hah? Kita jangan membantah na'am orang-orang yang mau mengedepankan akal, ya kawan. Dengan alasan, na'am, aku mengedepankan akal sehat daripada dalil yang sahih. Kenapa? Karena, na'am, akalku menganggap dalil ini bertentangan dengan akal. Maka aku kedepankan akal. Maka kita katakan, na'am, dengan jawaban tadi, ya kawan. Taib. Bahwasanya mengedepankan akal tatkala terjadi pertentangan antara akal dan dalil, ini sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh. Loh, kenapa? Ya, kenapa? Karena akal itu sendiri kan sebenarnya sudah menunjukkan benarnya dalil. Kenapa? Karena dalil itu datang dari Allah dan Rasulnya. Ini akal sehat harusnya mengakui itu. Bahwasanya yang dibawa oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah itu nah sesuatu yang benar. Itu yang ditunjukkan oleh akal sehat. Sehingga seandainya kita menolak dalil, berarti kita apa? Menolak hal yang ditunjukkan akal sehat. Berarti kalau kita menolak hal yang ditunjukkan akal sehat, berarti apa? Akalnya itu apa? Ya, di sini walau abtalna dalalatal akli lam yasul an yakuna ma'aridan lin akli di sini. Kalau sesuatu yang ditunjukkan oleh akal itu kita tolak juga, maka berarti akal itu sendiri tidak bisa digunakan untuk membantah apa? Dalil. Tidak bisa digunakan untuk sesuatu yang membantah dalil. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak bisa digunakan sebagai dalil tidak bisa digunakan untuk membantah apapun. Ya berarti dari sini, nah penetapan akal sebagai hakim jelas tidak benar. Fakana taqdimul akli mujiban adama taqdimi. Nah ini kok bisa? Ya, tadi urut-urutannya coba antum pahami, ya. Sehingga, ya mengedepankan akal itu seharusnya apa? Nah, mengedepankan akal itu mengharuskan untuk apa? Tidak mengedepankannya. Paham enggak? Kalau antum mau mengedepankan akal, harus mengharuskan apa? Antum enggak mengedepankannya. Paham enggak? Kenapa? Karena kalau kita mengedepankan akal, harusnya berarti apa? Kita mengedepankan dalil. Ya tidak? Kalau katanya kita harus cerdas, harus mengedepankan akal, harus berpikir sehat. Maka apa saja yang bertentangan dengan akal sehat kita tolak, walaupun dari Al-Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan tidak sehat akal. Kenapa? Karena kalau akal sehat yang menyeru untuk mengedepankan akal, nah, mesti akan apa? Mengharuskan untuk kita mengedepankan dalil. Ya. Karena kalau akal yang sehat tidak akan mungkin menyeru untuk mengedepankan akal. Paham? Fala yajuzu taqdimu, sehingga tidak boleh untuk mengedepankan akal atas dalil. Nah ini harus, yang seperti ini Memang pada zaman sekarang, ikhwan, nah, kalau mau bermusuhan dengan orang-orang seperti ini, hati-hati dengan lidah kita, jangan sampai ya, bah, jangan sampai kecelitut, kecelitut sedikit saja sudah apa? Sudah na'am kalah dalam dalam debat. Karena memang orang berdebat itu yang diinginkan adalah apa? Ketergelinciran lidah kalau dulu. Makanya kalau dalam lomba-lomba debat ya intinya mencari celah dari apa? Dari pihak musuh, pihak lawan debatnya. Berusaha untuk menggelincirkannya. Ini jadi bukan yang dicari, bukan kebenaran. Jadi menang-menangan. Dan dalam masalah ini antum harus pahami tadi. Kenapa kok sebenarnya mengedepankan akal itu menuntut kita untuk tidak mengedepankannya. Ini prosesnya tadi. Runtutannya dijelaskan oleh Imam Ibn Abil Is. Wa hadza bayyinun wadhih. Dan ini na'am jelas dan gamblang. Kenapa? Fa innal aqla huwa alladhi dalla ala sidqi sam'i wa sihhati. Sebab sungguhnya akal itulah yang menunjukkan ya tentang apa kebenaran dalil dan kesahihannya. Wa anna khabarahu mutabiqun li mukhbarihi. Bahwasanya khabar yang dibawa oleh dalil itu mencocoki sesuatu yang dikhabarkan. Nah, tidak mungkin khabar dari Al-Quran dan Sunnah menyelisihi apa yang dikhabarkan. Tidak mungkin. Karena apa? Berarti menuduh Al-Quran dan Sunnah dusta. Dan ini kekufuran jelas. Fa in jaza an takuna ad-dalalatu badilatan li butlanin naqli lazima alla yakuna al-aqlu dalilan sahihan. Kemudian ya, apabila boleh ya adanya penunjukan ya akal kan. Taib. Fa in jaza an takuna dalalatu batilatan li butlanin naqli ya lazima an yakun alla yakun al aqlu dalilan sahihan. Ya, paham di sini? Ya, seandainya boleh ya dalalah yang ditunjukkan oleh akal itu batil dikarenakan batilnya dalil, maka hal ini mengharuskan untuk akal itu bukan merupakan dalil yang sahih. Ya, berarti akal itu dalil yang tidak sahih. Kenapa? Ya, tadi ini butlah antakuna dalalah batilah itu maksudnya dalalah yang disebutkan di depan ikhwan. Fa innal aqla huwa alladhi dalla ala sidqi sam'i wa sihhati. Ini dalalah yang dimaksud. Kembalinya ke situ. Ya, jadi akal itu kan menunjukkan tentang kebenaran dalil. Ya. Kebenaran apa? Dalil Alkitab dan Sunnah. Dan menyaksikan atau menunjukkan bahwasanya khabar yang dibawa oleh dalil itu benar. Ini mudahnya seperti ini. Paham? Nah, kemudian fa in jaza, ini setelahnya seandainya boleh bahwasanya hal yang ditunjukkan akal tadi itu salah. Maksudnya salah apa? Hal yang ditunjukkan akal itu salah maksudnya ditunjukkan ke perkara tadi. Bahwasanya yang ditunjukkan oleh dalil itu sahih itu ternyata salah. Paham enggak ini? Hah? Jangan cuma senyum-senyum saja. Putar ininya, akalnya. Naam. Fa in jaza an takuna dalalatu batilatan li butlanin naqli lazima alla yakuna al aqlu dalilan sahihan. Di sini sudah paham belum di sini? Saya minta bahasa Said. Hah? Baik. Saya minta Talha. Hah? Perhatikan. Dalalah ini maksudnya apa? dalalah itu yang dimaksud tadi ini alkan al ahdi ya kepada yang sebelumnya. Alladzi dalla ala sidqis sam'i wa sihhati. Ya. Akal itu menunjukkan tentang kebenaran dalil. Nah, seandainya diperbolehkan bahwasanya hal tadi itu batil, ya, yang ditunjukkan oleh akal itu tidak benar bahwasanya dalil itu na'am hak, dalil itu sahih, itu ternyata tidak benar. Na'am libutlah dinakli, dikarenakan batilnya dalil, maka hal itu mengharuskan bahwasanya akal itu ya bukanlah dalil yang sahih. Kenapa? Wa idza lam yakun dalilan sahihan lam yajuz an yuttaba bihalin. Dan bila akal itu bukan dalil yang sahih, maka tidak boleh untuk diikuti dalam semua kondisi. Fadlan an yuqaddam, terlebih lagi untuk dikedepankan dari dalil Alkitab dan Sunnah. Kenapa kok seandainya yang ditunjukkan akal itu batil, maka akal itu berarti tidak bisa dijadikan sebagai dalil? Ya jelas, ya kan? Karena dia menunjukkan sesuatu yang batil kok digunakan sebagai dalil, yang tidak boleh. Yang bisa digunakan sebagai dalil itu yang menunjukkan kepada yang hak. Paham? Ini maksudnya. Ini dalalatul luzum, antum pahami di sini kelaziman-kelaziman seperti ini, coba dipahami. Karena memahami kutubul mutaqaddimin butuh, akhwan. Termasuk di antara kelemahan pada penuntut ilmu masa-masa ini ya karena sebagian besar mencukupkan diri dengan kitab-kitab mu'asirin sehingga bahasanya mudah sehingga tidak terbiasa untuk membaca kitab para imam terdahulu. Memang ulama terdahulu kan kalimatnya masya Allah. Imam Muslim saja kita mukaddimahnya baca seperti itu ya. Ya. Nah, Syekhul Islam yang pertengahan itu aja sudah lumayan. Maka butuh nantinya sering-sering untuk menelaah kitab mutaqaddimin sehingga menghasilkan kuah. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Apabila akal tidak bisa menjadi dalil yang sahih, maka tidak boleh diikuti, apalagi dikedepankan atas dalil yang sahih. Paham? Nah, fasara taqdimul aqli ala naqli qadhan fil aqli. Jadilah mengedepankan akal atas dalil itu sebenarnya celaan terhadap akal itu sendiri. Paham? Kenapa? Karena akal kan menunjukkan dalil itu benar, harus diikuti. Kok malah akal kamu itu mendorong untuk mengedepankan akal. Nanti berarti akalmu tidak benar. Maka orang yang menyuruh untuk mengedepankan akal atas dalil berarti sebenarnya dia telah mencela akal itu sendiri, bukan mengagungkan akal. Ya, paham. Dan ini bukan akal-akalan. Antum pahamin dengan baik. Ya. Baik. Barakallahu fikum naktaibihan. Antum paham ya, kawan? Tak lihat ada yang cuman datar saja wajahnya, ada yang ini. Pahami. Subhanakallah.